Siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin? Terkutuk dia, kenapa? Nyungsep ke neraka tuh grafiknya. Na'udzubil illahi min dzalik. Hari yang terakhir adalah yaumul akhir dan yaumul khuluq, hari kekekalan. Di hari inilah setiap ahli surga kekal di dalam surga, ahli neraka kekal di dalam neraka. Apa yang Allah sediakan bagi ahli surga ini? Surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada seorang pun yang tahu, ma'ufiya lahu min qurrati ayun, apa yang disediakan Allah nanti di surga, disembunyikan Allah, sesuatu yang membuat mata mereka terbelalak, indah luar biasa, balasan dari apa yang mereka lakukan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah orang yang mati syahid di surga. Sudah jelas orang sudah meninggal dunia, tapi wajahnya, lihat Bapak Ibu, orang-orang ingin memakamkannya, tapi dia masih seperti ini juga. Udah ditutup berjam-jam kemudian dibuka lagi, masih juga tersenyum. Kira-kira lihat surga apa lihat neraka? Bapak Ibu, ketika orang sakaratul maut lihat wajahnya, kalau wajahnya seperti ini, ingat setiap orang yang sakaratul maut Allah perlihatkan dulu tempatnya. Quran tadi saya sudah baca suratnya, surat Qaf ayat ke-22, surat ke-50 ayat 22. Laqad kuntum fi ghaflatin min hadza, sungguh kalian manusia lupa kalau kalian akan mati menghadapku. Fakashafna anka hidaaka, maka kami buka semua hijab yang menghalangi kamu dengan akhiratmu. Fabasaruka al-yawma hadid, hari ini pandanganmu tajam. Dia melihat surganya, Bapak Ibu. Ada orang yang dia melihat seperti ini dan dia menyesal, aduh kenapa tidak semua aku berikan? Kenapa dia berkata begitu? Allah perlihatkan, hey fulan, dulu kamu pernah bersedekah. Kamu pulang dari masjid, kamu akan makan. Ketika kamu akan makan dan minum dari makanan minum kesukaanmu, ija'akal ajuz, ketika datang seorang laki-laki yang tua, pengemis yang sudah tua, dia berkata kepadamu, hey fulan, ini Allah perlihatkan ketika sakaratul maut. Ya, ya sayyidi, lalu samahta antuk siwa tu'amaka nisfaini li wa nisfaini kot sana sata ayam ma'akatul masyaribtu. Hei pulang, wahai Tuhanku, tersudilah kiranya Tuhan berbagi makan dan minuman untuk saya. Sudah 3 hari 3 malam saya tidak makan dan tidak minum, Tuhan. Allahu Akbar. Pas ini, Pak. Ini cerita tentang soal tentang Thauban. Ya, dibagi dua tuh makanannya, Pak, separuh buat Bapak, separuh buat saya. Susu kambingnya dibagi dua. Thauban, aku suka dengan perbuatanmu. Dia sedang mati sudah, sedang sakaratul maut. Allahu Akbar. Aku suka perbuatanmu. Kau selamatkan hambaku dari kelaparan. Sekarang ini balasan surgamu. Allahu Akbar, ya Allah, kenapa tidak semua aku berikan? Pasti surganya lebih indah daripada ini. Bapak Ibu, sekarang saudara-saudara kita di Palestina, mereka sangat menderita. Bapak Ibu, mereka diperlakukan dengan sangat biadab oleh siapa? Oleh Zionis Yahudi. Bapak Ibu, rahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang menyelamatkan saudaranya yang ada di Palestina. Dan saya yakin beliau telah sempurna menyampaikan risalah Islam. Kenapa Allah yakin? Rasulullah telah sempurna melaksanakan perintah Allah menyampaikan risalah Islam. Ada tidak yang kurang dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Tidak ada. Maka jika hari ini ada seseorang yang mengaku Muslim, mengaku beriman pada Allah dan Rasul, mengaku beriman pada Al-Quran dan Sunnah, tapi dia melakukan perkara baru yang tidak Rasulullah SAW contohkan, maka dia telah memfitnah Rasulullah SAW, telah mengkhianati risalahnya. Inilah yang difatwakan oleh Imam Malik bin Anas di dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya, pernah Allah kenal sama Imam Malik? Kenal ya? Tapi tahu Imam Malik ya? Nah, Imam Malik ini putranya Anas bin Malik. Ya. Putranya Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah yang paling terakhir hidup di muka bumi. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Istrinya berapa? Teh. Anaknya 125 orang, istrinya berapa? Kalau satu gak mungkin kan? Kalau empat mungkin tidak. 125 dibagi empat berapa? 30. Sanggup melahirkan 30 kali? Turun mesin. Ya. Betapapun putra Anas bin Malik ini banyak, semuanya jadi ulama. Yang laki-lakinya, salah satunya adalah Imam Maliki, Imam Malik bin Anas. Jadi Anas ini unik. punya ayah namanya Malik, punya anak namanya Malik. Kaluhur Malik, kehendak Malik. Itu Anas bin Malik. Nah, Imam Maliki putranya sahabat Anas bin Malik, berarti beliau tabi'in. Beliau menukilkan dalam suatu kitabnya, kalau tidak salah di dalam kitab Al-Muwatta', beliau berfatwa, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatan." Barang siapa yang mencari perkara baru di dalam Islam, perkara ini baru, apakah itu keyakinan, apakah itu pandangan, apakah itu faham, apakah itu gerakan, dan baru, yaraha hasanatan, lalu dia mengklaim ini benar, ini bisa membuat Islam zahir, ini bisa membuat umat Islam menang, ini bisa membuat syiar Islam tegak di muka bumi. Faqad za'ama, maka sungguh dia telah memfitnah, menuduh, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW khana risalatan, mengkhianati risalah Allah. Kalau dengan cara itu Islam bisa tegak, kalau dengan faham itu Islam bisa zahir, kenapa Rasul tidak menyampaikan kepada kita? Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan? Nah, inilah kehati-hatian kita di dalam menyampaikan sesuatu di dalam Islam. Ya. Maka walaupun sesuatu itu benar, tapi kita belum punya ilmunya, lebih baik diam. Walaupun apa yang dibicarakan itu benar, tapi kita tidak tahu, lebih baik kita diam. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah akan menghisab apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, dan apa yang kita yakini. Jazakallahu rahmakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang suatu saat Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, beliau itu ada tiga fitnah yang akan melanda umatnya sampai hari kiamat. Jadi ada tiga fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan setelah beliau wafat akan menimpa sahabat Rasulullah sampai pada umatnya akhir zaman, sampai munculnya Imam Mahdi. Kira-kira tiga fitnah ini apa? Ada yang tahu pulang-pulang sekalian? Baik, ini dia pulang sekalian, tiga fitnah yang menjadi pembuka terjadinya huru-hara akhir zaman yang terakhir kali. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, kepada Abdullah dan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika kami duduk-duduk, bainama nahnu julusan inda Rasulullah SAW, ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW, bermajlis bersama Rasulullah SAW, nahnu natadakkaru anil fitan, kami berbicara tentang banyak fitnah yang akan menimpa umat ini. Beliau pun banyak bercerita mengenai fitnah tadi. Fadakarana anha, faqal, maka kemudian Rasulullah bersabda, thumma zakara fitnatal ahlas, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan fitnah ahlas. Nah, ini fitnah pertama. Fitnah pertama ahlas, fitnah kedua fitnatus sarra, fitnah ketiga fitnah duhaima. Ini tiga fitnahnya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga fitnah. Fitnah pertama tadi fitnah ahlas. Nah, ini fitnah ahlas nih. Fitnah yang kedua fitnatus sarra. Fitnah yang ketiga fitnah duhaima. Mana fitnah duhaima? Tiga fitnah yang akan melanda umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Apa itu fitnah ahlas? Seseorang bertanya, apakah yang maksud dengan ahlas itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu fitnah pelarian dan peperangan, al-harab wal-hurub. Fitnah ahlas ini akan menyebabkan seseorang terusir lalu di. Inilah yang dialami oleh para sahabat, dimulai dari Umar bin Khattab sampai Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Ahlas itu jamak taksir dari hilsun. Hilsun itu artinya pelana, pelana kuda. Pelana kuda kan nempel. Nah, fitnah ini menyebabkan seseorang tidak bisa terlepas. Sekali dia terkena fitnah ahlas ini, dia akan terus terkena sampai dia mati. Itu fitnah ahlas. Ya. Dan fitnah inilah yang menimpa dimulai dari sahabat Umar bin Khattab sampai Husain. Kenapa dimulai dari Umar? Nah, suatu hari Umar bin Khattab datang. Pada saat itu para sahabat dan tabiin mereka sedang berkumpul membicarakan sesuatu. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, ayyukum yahfazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitan? Siapakah di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah